وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين Kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid bab bayanu syai'in min anwa'is sihir, penjelasan dari berbagai macam bentuk sihir. Kita sudah sebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Bahwasanya al-iyafah wat-tarq wat-tiarah adalah termasuk dari al-jibt. Kemudian disebutkan tafsir dari Auf tentang makna-makna dari istilah yang terdapat di dalam hadis ini. Al-iyafah adalah zajr tayr, ya, menghalau atau menerbangkan burung. Wattarqu al-khat yukhattu fil ard. Kemudian at-tarq adalah al-khat, garis, ya, yukhattu fil ard, yang digaris di tanah, ya. Jadi ramalun, kalau disebutkan ramalun, tukang-tukang sihir yang menggunakan pasir ini, garis, nggak tahu, pokoknya garis saja. Nanti menurut pengakuan dia, dia yang bisa membaca garis yang dia garis dengan acak tadi. Ya, ini apa, ya, kayak dukun, bukan kayak dukun, memang dukun, ya, dukun, tapi menggunakan media apa, media pasir, tanah, ya. Waljibtu, sementara aljibt, qala al-Hasan rannatu syaitan. Rannatu syaitan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ar-rannah as-saut, suara syaitan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ar-rannah qala sahibu taisir, kata Syekh Ibnu Utsaimin, aljibtu rannatu syaitan, faqala sahibu taisir al-azizil hamid, lam ajid fihi kalaman, wa zahir anna rannata syaitan ay wahyu syaitan, fahadihi min wahyu syaitan wa imla'ihi. Wala syakka anna alladhi yatallaqqa amrahu min wahyi syaitan annahu ata nu'an minal kufri. Wa qawlul hasan ja'a fi tafsir Ibn Katsir bil lafzi alladhi dhakarahu mu'allif wa ja'a fil musnad bil lafzi innahu asyaitan. Kata penulis Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ya, syarah Kitab Tauhid Syekh Sulaiman bin Abdullah kalau tidak salah, cucunya Syekh Muhammad Abdul Wahab juga. Lam ajid fihi kalaman, aku tidak mendapatkan ya, pembahasan tentang perkataan Al-Hasan ini. Dan zahirnya anna ranata syaitan, bahwasanya ranata syaitan ay wahyu asyaitan, wahyu dari syaitan. Jibt adalah wahyu dari syaitan. Fahadihi min wahyi syaitan wa imla'ihi. Maka perkara-perkara ini, yaitu al-iyafah, ya, al-iyafah apa tadi? Zajru at-tair wa artarq, menggaris, ya, menggambar di pasir. Watiarah, tatayur. Apa tatayur? Atasya'um bil mar'i wal masmu. Karena kita akan bahas masalah tatayur yang lebih khusus. Wal ma'lum, ya, zamanan kana au makanan. Apakah berdasarkan tasya'um itu merasa sial, ya, merasa sial. Kalau pamali beda ya pamali. Hah? Mana Randy? Pamali itu apa? Ya kenapa pantangan? Ya kenapa pantangan? Maksudnya kenapa dia berpantang itu? Karena kalau dia melakukan sial. Ya gitu Randy. Ya kurang lebih ya. Ya khurafat, yang dengan bahasa kita khurafat, takhayul, hampir sama maknanya. Tatayur atasya'um bil mar'i, tasya'um dia merasa sial dengan sesuatu yang dilihat, atau didengar, atau yang dia ketahui. Ya, baik berdasarkan waktu atau tempat. Ya, waktu atau tempat nanti kita akan bahas insyaallah. Kita baca dulu. Ranatu syaitan tadi, wahyu dari syaitan. Ya, bahwasanya tiga perkara ini adalah dari wahyu dari syaitan. Wa imla'ihi, ya, imla' itu dikte, ya, didiktekan syaitan, syaitan yang membisikkannya. Walasyakka, maka tidak diragukan lagi, annalladhi yatallaqqa amrahu min wahyi syaitan, bahwasanya seorang yang mengambil perkaranya dari wahyu syaitan, annahu atana'a minal kufri, dia telah mendatangi, ya, nau'an, ya, bentuk dari kekufuran. Wa qaulul Hasan ja'a fi tafsir Ibn Katsir bil lafzi alladhi dzakarahu al-mu'allif. Dan perkataan Al-Hasan Al-Basri ini disebutkan di dalam tafsir Ibn Katsir dengan lafaz yang disebutkan oleh mu'allif. Wa ja'a fil musnad, dan disebutkan dalam kitab Al-Musnad, itu Musnad Imam Ahmad, bil lafzi dengan lafaz innahu asy-syaitan, yaitu al-jibt asy-syaitan. Ya. Baik. Isnaduhu jayyid. Ya, sanad hadis ini jayyid, baik. Ya, salih. Salih lil ihtiyaj atau lil ihtijaj. Tapi kata Semen-Semen, wa indi annahu aqal minal jayyid fil waqi'. Kenyataannya dia lebih rendah derajatnya daripada jayyid. Ila an yakuna hunaka mutaba'at. Tetapi sisi ada mutaba'at, yaitu artinya penguat-penguatnya. Baik. Wali Abi Dawud wa Nasi wa Ibn Hibban fi sahih lahum al-musnadu minhu. Ya, dan Wali Abi Dawud, maksudnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Hibban di dalam sahihnya, ya, lahum al-musnad minhu. Mereka meriwayatkan musnadnya saja, artinya yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dan tidak menyebutkan penafsiran dari Auf. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Baik, kita akan bacakan kalam-kalamnya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, al-iyafa masdaru afa ya'ifu iyafatan wa hiya zajr tayr litasha'um aw at-tafa'ul. Fa indal Arab qawaidu fi hadzal amr li anna zajr tayr lahu aqsam. Ya, fataratan yazjiruha li sayd kama qala ahli al-ilm fi bab as-sayd. Taib. Zajr tayr itu menerbangkan burung, li tasha'um aw at-tafa'ul, dalam rangka untuk tasha'um atau at-tafa'ul. Tasha'um apa? Merasa sial, tafa'ul optimis, merasa beruntung. Enggak usah biarin aja. Ya. Nah, bangsa Arab mereka menerbangkan burung tidak hanya dengan maksud ini. Ada menerbangkan burung dengan maksud untuk berburu. Ya. Biasanya yang dipakai adalah burung elang. Ya. Burung elang. Ya. Untuk berburu. Nah, ini bukan dari bab al-iyafah. Tapi untuk tasha'um awit tafa'ul. Fa idza zajara ta'ira wa dhahaba shimalan tasha'ama wa idza dhahaba yaminan tafa'ala wa in dhahaba amaman fala adri ayatawaqqafun aw yu'iduna az-zajar fa hadha min al-jibt. Terkadang mereka menerbangkan burung tadi untuk tasha'um atau tafa'ul. Kalau terbangnya ke kiri, kiri mana? Ke kiri, ya, mereka merasa sial. Ya. Ah, ini kira-kira bagus enggak misalnya untuk bisnis hari ini? Terbangkan burung. Kalau terbangnya ke kiri, ah, berarti enggak bagus. Enggak jadi dia. Kalau terbangnya kanan, oh, dia yakin, optimis. Kalau terbangnya ke depan, kata saya, fala adri ayatawakkafun, apakah mereka berhenti atau nanti mereka tidak bersikap atau mereka mengulangi lagi. Ya. Fahadha min al-jibt. Jadi ini termasuk dari al-jibt. Ya, termasuk dari sihir. Ya, penafsiran Umar bin Khattab, al-jibtu as-sihru. Al-jibt as-sihir sebagaimana bab sebelumnya. At-tarku fasarahu auf bi annahu al-khat yukhattu fil ard. Ya, garis yang digaris di tanah. Wa ka'annahu min at-tariq. Ya, seakan-akan tarq ini asalnya dari tariq. Tariq apa? Jalan. Ya. Wa ma'nal khatti bil ardi ma'rufun indahum yadribuna bihi 'ala ramli ala sabili sahar ala sabili sihir wal kahana wa yaf'aluhu nisa'u ghaliban wala adri kaifa yatawassaluna ila maqsudihim wa ma yaz'amunahu min ilmil ghaib wa annahu sayahsulu kada ala ma huwa ma'rufun indahum wa hadha naw'un min as-sihir. Wa ma'na khat, makna garis, ya, yang digaris di bumi tadi atau di tanah, ini ma'ruf indahum. Mereka ma'ruf, mereka tahu. Ya, atau digaris dengan lambang-lambang tertentu. Syed, syed, apa, segi tiga, segi empat, bergambar bintang, ya, simbol-simbol tertentu. Nah, ini ma'ruf indahum, indaman, indal kuhan, ya, di sisi dukun-dukun dan tukang sihir tersebut. Ya, dilakukan yadribunahu bi alal ramal, ya, pasir, ala sabili sihiri wal kahana, dengan cara sihir dan perdukunan. Ya, bukan buat gambar biasa, bukan buat batas, bikin batas atau apa, enggak, memang mereka melakukannya demikian. Ya. Wa yaf'aluhun nisa'u ghaliban, dan lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Ya. Dan aku tidak tahu bagaimana mereka sampai kepada maksud mereka dan apa yang mereka klaim dari ilmu gaib. Ya, apa hubungannya dengan apa yang mereka maksud? Enggak tahu. Ya memang itu ilmu sihir. Namanya aja sihir. Apa sihir? Ma khafiya sababuhu. Apa yang khafi, yang samar sebabnya. Kok bisa seperti ini? Apa hubungannya? Kita enggak tahu. Ya. Makanya dikatakan sihir karena ya, hubungan sebab akibatnya itu enggak jelas. Taib. Qauluhu at-tiyarah ay min al-jibti ala wazan fi'alah. Tiyarah yaitu isim masdar dari tatayyara, wal masdar minhu tatayyur, wahiyat tasya'um bir mar'i au masmu, merasa sial dengan yang dilihat atau yang didengar, atau yang lebih lengkapnya ya, tasya'um bir mar'i au masmu au ma'lum. Lebih lengkap lagi ya, zamanan kana au makanan ya, ya, umum ya, dengan yang dilihat, dengan yang didengar, ya kan, dengan yang dilihat ya, orang melihat kucing hitam merasa sial misalnya, ya kan. Orang mendengar suara burung gagak merasa sial atau merasa ada kematian atau apa. Ya, orang banyak ya, mitos-mitos yang berkembang. Ya. Waktu misalnya. Hari apa yang dianggap sial? Yang di situ dianggap sial untuk kerja berdagang, ada yang tahu? Hari Selasa dan Sabtu, karena itu nggak ada pasar Selasa dan pasar Sabtu. Ya, pasar Minggu ada, ada. Pasar Senin ada, pasar Rebo ada. Nah, itu kan nama tempat. Ya nama tempat karena di situ diadakan apa? Pasar. Pasar Kemis ada kan, di mana? Tangerang. Pasar Jumat nggak ada. Pasar Sabtu, pasar Jumat ada, Lebak Bulus ya, nggak ada. Ya, merasa kalau berdagang itu masih ada loh, di sebagian daerah masih ada loh ya, hari Selasa mereka tidak beraktivitas karena merasa hari itu bukan hari yang mau nikah, buka primbon dulu ya, tentukan hari ya, ini Jumat Pahing atau Kamis Wage, entah apa itu ya, dicocok-cocokkan, wah ini tanggal yang pas, tanggal sekian. Nah ini apa kata saya di sini, kalau ya, kita bacakan ya. Wal insanu idza fataha la nafsihi bab at-tasha'um daqat 'alaihi ad-dunya. Ya. Kalau seorang itu dia buka ya, pintu tasha'um ini. Ya, segala macam takhayul, mitos dan lain sebagainya untuk dirinya, daqat 'alaihi ad-dunya. sempit dunia ini bagi dia. Ya, padahal apa? Ya orang bismillah. Kalau ada dia memiliki urusan, cari tanggal yang tepat bukan berdasarkan ini ya. Memang dia pasnya di situ. Ya, lowongnya di situ. Ya, bukan karena oh ini hari ini berarti sial atau enggak ada di situ. Capek orang kalau kayak gitu, sempit dunianya, dikit-dikit ya lihat primbon, dikit-dikit ngitung dulu ini ya, oh ini tanggal 4, sebagian orang tanggal apa namanya hari apa waktu tanggal sial, yang lain tanggal 13, yang lain tanggal 7 ya. Ya, itu baru 3. Kalau kita buka seluruh dunia ada aja. Ya 1 sampai 100 enggak ada. Bingung kita mau berapa kayak. Ya, repot kayak gitu hidup kita. Ya, al-insan idza fataha 'ala nafsihi bab at-tasya'um daqat 'alaihi ad-dunya. Sempit dunia ini, daqat 'alaihi ad-dunya wa sara yatakhayyal fi kullu syai'in lahu syaum. Akhirnya dia mengkhayal, takhayal. Ya. Membayangkan semua sesuatu itu sial. Ya enggak? Ada enggak orang sampai segininya? Ada aja. Ya. Hitungannya bukan hitungan yang logis. Ya, hitungannya hitungan yang tidak logis. Ya, yang tidak logis inilah yang disebut dengan sihir tadi. Ya, sebab apa? Bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Ya. Bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Hatta innahu yujad unasun idza asbaha wa kharaja min baitihi thumma qabalahu rajulun laisa lahu illa ainun wahidatun tasha'ama. Wa qala al-yawm yawmusu. Sampai ada orang yang ketiga pagi hari, kemudian dia keluar dari rumahnya, dia dapatkan, dia berjumpa dengan seorang yang cuma bermata satu saja, cacat matanya. Ya, kemudian dia tasya'am, merasa sial. Ya, balik lagi ini hari sial. Enggak jadi dia beraktivitas. Besoknya ketemu kucing hitam, sial lagi. Besoknya hari Selasa, sial lagi. Kapan mau kerjanya? Bilang aja lu malas, gitu aja, repot sekali. Ya, sempit dunia ini. Ya, toko misalnya masih banyak itu. Ya, nggak boleh apa istilahnya tusuk sate apa-apa. Hah? Banyak sekali. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-yawma yawmu su' wa aqlaqa dukkanahu wa lam yabi' wa lam yashtari wal iyadu billah. Dia tutup tokonya, tidak beli, tidak menjual. Dia ada aktivitas jual beli. Ya. Wa kana ba'duhum yatasha'amu bi yawmil arbi'a. Sebagian mereka merasa sial dengan hari Rabu. Nah, ini hari Rabu. Kita hari Selasa, hari Kamis. Tempat lain hari Jumat. Tempat lain lagi hari Minggu, hari tempat lain Senin. Ya. Nunggu mati aja di rumah. Wa minhum man yatasha'am bi syahri Syawal. Ada yang tasha'um bi syahri Syawal. Merasa sial dengan bulan Syawal. Ini jahiliyah. Walasiyah mafin nikah, terutama pada permasalahan nikah. Ya. Waqad naqadat Aisyah radhiyallahu anha hadza tasya'um. Aisyah radhiyallahu anha beliau ya menjelaskan kebatilan dari tasya'um, mitos ini. Ya, beliau mengatakan bahwasanya beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal ya, wa bana 'alaiha, yaitu kemudian Rasulullah SAW mendatangi pertama kali Aisyah pada bulan Syawal juga. Qala fal muhim anna tasya'uma yanbaghi lil insani an la yatra lahu ala balin li annahu yunakkid alai aishihi. Ya, seharusnya yang namanya seorang itu dia enggak peduli. Enggak mempedulikan tasya'um. Ya, mitos-mitos, pamali, khoya, apalah namanya. Ya. Enggak usah pedulikan itu, enggak ada dasarnya. Apa dasarnya coba? Enggak ada. Ya. Oh, ini tradisi dari leluhur kita. Ya, leluhur kita itu mukminun apa? Kalau mereka mengklaim dirinya mukmin, orang yang bertauhid, apa dasarnya mereka? Enggak ada dasarnya. Dasar kita adalah iktidak bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ya kana yu'jibuhu al-fa'al, beliau yu'jibuhu ya merasa yu'jibuhu artinya beliau senang atau kagum dengan al-fa'al, orang yang fa'al, tafa'ul, optimis, percaya diri. Ya, percaya diri bukan optimis, bukan optimis yang berlebihan tanpa melupakan tawakal, bukan. Tapi apa? Tapi dia ada semangat di situ. Ya. Fayan bagi lil insani an yatafa'ala bil khairi wa la yatasha'am. Seorang itu hendaknya tafa'al. Dia merasa optimis dengan kebaikan. Ya. Semangat terus. Oh, hari ini bismillah. Mudah-mudahan ya dagangan lancar. Laris. Optimis dia. Ya, ada kucing hitam, biarin kucing aja kok dipikirin. Ya, hari Selasa, emang kenapa hari Selasa? Ya, nggak usah dipikirin. Ditakdirkan misalnya di hari Selasa ketemu kucing hitam, ternyata misalnya dagangannya tidak laris, kembalikan kepada Allah. Ya, memang bukan rezeki dia. Bukan karena dia ketemu kucing hitam, bukan karena itu hari Selasa, bukan karena yang lainnya. Ya, tetap optimis. Itu seorang mukmin, seorang muwahhid. Ya. Wa kadzalika ba'dun nas idza hawala al-amra marratan ba'da ukhra tasha'ama bi annahu lan yanjah fihi wa fayatrukahu wa hadha khata fa kullu shay'in tara fihi al-maslaha fala tataqa'as anhu fi awwali muhawalah wa hawil marratan ba'da ukhra hatta yaftaha Allahu 'alaik. Demikian juga sebagai manusia ketika dia mencoba suatu perkara ya marratan ba'da ukhra, sekali dua kali gagal misalnya, tidak berhasil. Kemudian tasya'am, pesimis dia. Bahwasanya wah ini lan yanjah abadan, bahwasanya dia tidak akan berhasil selamanya, sudahlah dia tinggalin. Ya, yang seperti ini khata kata Syekh. Ya, segala sesuatu kalau di situ ada maslahah, jangan merasa lemah. Jangan merasa kendor. Ya. Sekali dua kali nyoba, ah udahlah. Nah, ini jangan. Harus tetap optimis. Ya. Kalau memang ada kesalahan, evaluasi kesalahannya apa? Kira-kira di mana? Baik. Wa hawil marratan ba'da ukhra. Coba marratan ba'da ukhra, berkali-kali sampai Allah bukakan untukmu. Nah, itu baru ya tafa'ul tadi, mutafa'il, orang yang optimis. Ya, dan sama sekali optimis tidak bertentangan dengan tawakal. Justru optimis ya, orang yang tawakal itu dia optimis. Kenapa? Karena dia sandarkan urusannya kepada Allah. Ya, Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang mengatur seluruh alam raya ini. Dia tidak menyandarkan perkaranya kepada apa? Kepada perkara-perkara yang tidak jelas tadi. Taib. Minal jibti, bahwasanya tiga perkara ini, al-iyafah wat-tarq wat-tiyarah, adalah termasuk dari al-jibt. Wal-jibt sebagaimana tafsir Umar pada bab sebelumnya, beliau mengatakan apa? Al-jibtu as-sihru. Bahwasanya al-jibtu adalah as-sihir. Jibt adalah as-sihir. Baik. Lalu apa kaitannya tiga perkara ini dengan sihir? Kembali tadi, bahwasanya sihir itu adalah ma khafiya sababuhu. Ya. Apa hubungannya burung yang diterbangkan al-iyafah tadi secara khusus dengan seorang itu berhasil atau tidak? Dengan seorang itu sukses atau tidak? Dengan dagangan orang itu laris atau tidak misalnya? Enggak ada, kan? Apa hubungannya garis-garis, simbol-simbol yang dibuat di tanah, di pasir dengan ya sesuatu hal misalnya? Ya, dengan misalnya dia meramalkan sesuatu yang terjadi, oh kalau gini berarti hidupmu begini-begini. Sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya tatayur secara umum? Merasa sial tadi, apakah waktu, apakah tempat, ya, dan lain sebagainya. Dengan tadi sesuatu itu bisa berhasil atau tidak, enggak ada hubungannya. Sebabnya apa? Sebab akibatnya itu apa? Enggak ada. Ya. Ingat, sebab ada dua, sebab kauni dan syar'i. Sebab syar'i itu datang dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab syar'i orang tawakal. Di antara sebab kauni, seseorang misalnya, oh kalau dia mau sukses, ya dia harus rajin dagangnya. Kalau dia berdagang, oh dia harus iklannya yang bagus, oh dia harus jujur, oh dia harus banyak. Tapi tadi dia harus pasang jimat misalnya, apa hubungannya jimat? Oh dia harus selain hari Selasa atau hari Sabtu, apa urusannya? Ya, oh dia harus tempatnya tertentu, ya nggak boleh di sini, nggak jelas urusannya di situ apa? Sallallahu alaihi wa sallam. Taib. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Kita anggap cukup penjelasan hadis ini. Ya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.